Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala di mana dengan segala kenikmatan dan karunia Allah serta inayahnya semata kita di malam hari ini masih dimudahkan untuk bisa melaksanakan suatu ibadah yang agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikannya sebagai tanda kebaikan seorang hamba, yakni tafaqquh fi dinillah subhanahu wa ta'ala, mempelajari, memperdalam dan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala di masa-masa wabah yang masih melanda ini, semoga Allah segera mengangkatnya dan menjadikan segala kebaikan dan akhir kebaikan tersebut adalah bagi kaum mukminin secara umum dan secara khusus kepada diri-diri kita. Demikian pula kita memohon kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Di tengah-tengah hujan yang turun ini, Allah masih memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang besar ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, musta'inan billah, kita masih meneruskan pelajaran kita dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin yang merupakan salah satu karya salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah, seorang faqih al-mufassir, yani beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Dan setelah selesai dari pembahasan al-ghusl mengenai mandi, maka kita masuk pada pembahasan berikutnya pada bab baru, babut tayammum, bab yang menerangkan tentang at-tayammum. Apa itu tayammum? Diterangkan para ulama yang namanya at-tayammum adalah lughatan al-qasdu. Pengertiannya secara bahasa, yang namanya tayammum adalah al-qasdu, yakni tujuan. Adapun pengertiannya secara syariat, diterangkan para ulama, yang namanya tayammum sebagaimana dinyatakan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdi sa'idit tayyibi limmasil wajhi wal yadaini bihi, yakni barakallahu fikum. Diterangkan beliau, yang namanya tayammum pengertiannya secara syariat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biqasdi sa'idit tayyib, dengan tujuan menggunakan sa'id, tebu yang tayyib, yang suci. Limashil wajhi wal yadaini bihi, untuk mengusapkan pada wajah dan kedua telapak tangan dengannya. Diterangkan beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang namanya tayammum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kaitannya dengan niat, biqasdi sa'idit tayyib, dengan menuju pada debu yang suci. Limashil wajhi wal yadaini bihi, untuk mengusap pada wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, barakallahu fikum, itu pengertian tayammum. Di mana tayammum ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan merupakan khasa'is hadhil ummah, kekhususan yang Allah berikan bagi umat Islam ini. Tayammum adalah min khasa'is hadhil ummah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan la yutahunna ahadun qabli." Diberikan padaku lima perkara khusus yang tidak diberikan kepada para nabi dan umat sebelumku. Maka menyebutkan diantaranya adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan Allah menjadikan bagi kami yang namanya al-ardu, bumi atau tanah ini, merupakan masjidan, merupakan masjid tempat untuk sholat, wa tahura, dan alat untuk bersuci. Sehingga tayammum merupakan kekhususan hadhil ummah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana barakallahu fikum, tayammum ini menunjukkan di sana tentang bahwasannya agama Islam ini adalah agama yang Hanafiyah samhah, agama yang lurus, Hanafiyah di atas tauhid samhah, lagi mudah, bukan perkara yang susah. Dikala Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pada hamba-hambanya ada kelemahan, sehingga dengan kelemahannya terhalang dari syariat ibadah, maka Allah berikan adanya rukhsah, berikan adanya keringanan, namun masih bisa mendapatkan nilai-nilai ibadah yang besar pula. Di mana diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad Fadilatul Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sadi rahimahullah, di poin berikutnya mengenai tayammum, pada poin yang ke-42 pada matan. Kita baca. Qala rahimahullah, wa huwa an-naw'u tsani min at-taharah. Yang namanya tayammum adalah an-naw'u tsani, macam kedua dari at-taharah, bersuci. Wa huwa badalun 'anil ma. Idza ta'adzara isti'malul ma li'adha'i taharah aw ba'daha li'adamihi aw khawfi dararin bisti'malihi. Dan tayammum itu merupakan badalun 'anil ma, sebagai pengganti dari air. Idza ta'adzara isti'malul ma, apabila nambarakallahu fikum didapatkan uzur menggunakan air, li'adha'il taharah, untuk dikenakan pada anggota-anggota taharah, bersuci. atau ba'duha, atau pada sebagian anggota toharoh tadi. Li'adamihi, dengan sebab tidak adanya air. Aw khafi dararin bisti'malihi, atau khawatir, rasa takut akan munculnya mudarat dengan menggunakan air. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada dua poin ini penjelasannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ucapan beliau wa huwa an-naw'u tsani min at-taharah. Tayammum itu merupakan macam kedua dari bersuci. Di mana bersuci diterangkan para ulama ditunjau dari alat dipakainya, digunakan untuk bersuci ada dua macam. Yang pertama, at-taharatu bil ma' wa huwal aslu. Yang pertama, taharah dengan menggunakan air, yang itu merupakan asal daripada taharah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, wa anzalna minas sama' ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, air tahur, yakni tahir wa mutahhir, suci lagi dipakai untuk bersuci. Ini jenis taharah pertama mencakup dua perkara, yaitu wudu dan mandi, dan itu telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun jenis yang kedua, wa nau tsani at-taharatu bit-turab, yaitu taharah dengan menggunakan debu atau tanah. Lah inilah yang disebut dengan at-tayammum. Di mana tayammum ini merupakan jenis taharah yang kedua. Berdasarkan hadis, wa ju'ilat liyal ardu masjidan aw tahura, yani Allah jadikan bagiku yang namanya tanah itu sebagai masjid, tempat sholat, dan tahura, alat untuk bersuci, yang suci lagi mensucikan. Nah, barakallahu fikum, sehingga tayammum juga berdasarkan ayat tayammum pada surat An-Nisa ayat 42 dan surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. 6. Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayammumlah kalian dengan sa'idan tayyiba, debu yang suci. Sehingga ini jenis kedua dari cara bersuci, yaitu ditunjuk dari sisi alat yang dipakai untuk bersuci. Kita ulangi, yang namanya taharah dalam poin yang ke-42, maka anna taharata yang qasimu ila kismaini bitibari alatit taharah. Bahwasanya taharah ditunjau dari alat untuk bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama, at-taharatu bilma, bersuci dengan air, yang ini merupakan asal pokok daripada taharah. Yang kedua, at-taharatu biturab, yaitu taharah dengan menggunakan tanah atau debu, yang ini merupakan jenis yang kedua. Di mana jenis kedua ini diterangkan beliau, wa huwa badalun anil ma. Taharah dengan tayammum ini merupakan pengganti daripada air. Pengganti daripada air. Nah, barakallahu fikum, pengganti daripada air, maksudnya bagaimana? Yang namanya badal itu dipakai tatkala terhalang dari mubdal anhu, dari apa yang dijadikan, apa yang dibadali. Sehingga tidak beralih kepada pengganti ini kecuali dengan adanya sebab. Sebabnya apa? Idza ta'azzara isti'malil ma'i li'adha'i taharah, apabila dia terhalang dari menggunakan air pada anggota-anggota taharah, di mana anggota taharah ini mencakup taharah min hadatsil aswar, berupa anggota-anggota wudu atau pada anggota-anggota mandi, yakni seluruh tubuhnya. Al-ba'duha atau sebagian pada anggota-anggota tadi. Ini syarat yang pertama, wali adamihi atau dengan tidak adanya air. Au khafi dararin bisti'malihi atau karena adanya ketakutan atau rasa takut khawatir akan timbulnya mudarat dengan menggunakan air. Maka penjelasan poin ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah barakallahu fikum. Sisi yang pertama adalah tayammum kedudukannya adalah badalun anil ma. Maksudnya adalah badalun anit taharati bil ma, yaitu sebagai pengganti dari taharah dengan air. Di mana taharah dengan menggunakan air ada dua, yakni wudu dan mandi. Sehingga tayammum merupakan pengganti wudu dan mandi. Namun apakah mutlak? Jawabannya tidak, kalau didapatkan dan dipenuhi syarat-syaratnya. Kalau dapatkan dan dipenuhi syarat-syaratnya. Di mana dalil yang mana atau di sini diterangkan di poin yang keempat dalam ta'liq yang ada pada cetakan kami. Qala hukmuhu hukmul ma fi kulli ahwalihi. Maka hukumnya adalah hukum air pada setiap keadaan-keadaannya. Ini barakallahu fikum. Bahwasanya tayammum ini badalun anil ma, merupakan hukumnya hukum air pada setiap keadaannya. Yakni kalau dia keadaannya hadas aswar, berarti pengganti dari wudu. Kalau untuk mengangkat hadasul akbar, berarti pengganti dari mandi. Sehingga barakallahu fikum, bahwasanya tayammum ini pengganti kedua-duanya. Demikian pula yang berikutnya kata beliau. Fala yustaratu lahu dukhulul waqti wala yabtulu bidukhulihi wala bikhurujihi. Nah, ini cabang dari masail atau kita baca nanti. Nah, ini yang pertama. Di mana barakallahu fikum, badalun anil ma maknanya pengganti daripada menggunakan air untuk pada setiap keadaannya. Kalau dalam rangka mengangkat hadas aswar, berarti pengganti wudu. Kalau dalam rangka mengangkat hadas akbar, berarti pengganti mandi. Dipahami sampai di sini? Demikian pula diterangkan fadilatul syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Di sana keadaan-keadaan di mana tayammum mengganti atau menjadi pengganti daripada taharah dengan air. Beliau sebutkan beberapa keadaan, yakni yang pertama, antum tulis. Yang pertama, idza adamal ma, apabila tidak didapatkan air. Tidak ada air sama sekali. Maka di sini dia boleh bertayamum. Dalilnya firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu, dalam surat An-Nisa 43 dan surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Falam tajidu ma'an fatayammamu, maka tatkala tidak didapatkan oleh kalian air, maka bertayamumlah. Maka di sini keadaan pertama tidak ada air. Sawa'un adamihi asawa'un adamuhu fil hadari awis safar. Nah, sama saja. Apakah keadaan tidak adanya air tatkala dia di rumah dalam keadaan mukim atau dalam safar? Namun dipersyaratkan di sana dia harus ada upaya mencari sebelumnya, sebagaimana nanti akan kita bawakan dalam masail berikutnya. Yang kedua, keadaan tayamum sebagai pengganti air, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin aw tabakhin, falau tatahhara minhu la abarra hajatahu. Yakni yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un, apabila ada bersamanya air, namun air tersebut yahtajuhu li syurbin aw tabkhin, dia sangat membutuhkan air tersebut nantinya untuk minum atau masak. Airnya minim, dia butuh untuk minum atau memasak nantinya. Kalau tatahhara minhu, kalau seandainya dia bertatahur, dia gunakan untuk bersuci dengan air tersebut, la barra hajatahu, ini akan memudaratkan kebutuhan dia yang mendesak tadi. Nah, apakah untuk minum atau masak, sehingga akhirnya bihaitsu ya khafal atas ala nafsi wa atasa ghairihi min adamiyyin aw bahimatin muhtaramin, yang menyebabkan akhirnya dia khawatir akan menjadikan kehausan atas dirinya atau atas orang lain dari kalangan Bani Adam atau binatang ternak yang dimuliakan. Nah, ini keadaan kedua, yakni keadaan dikala dia memiliki air namun minim. Ada di sana urgensi yang lain, kepentingan yang lain dengan kebutuhan air tersebut untuk minum atau memasak. Kalau dipakai akan mengalami kehausan dan seterusnya. Keadaan ketiga, idza khafa bisti'malil ma' ad-darar fi badanihi bi maradin aw ta'akhkhuru dur'in, yaitu idza khafa bisti'malil ma', apabila seorang itu takut dengan sebab menggunakan air akan muncul darar, kemudaratan, akan muncul kemudaratan baik fi badanihi, pada badannya, bimaradin, dengan sebab penyakit, atau ta'akhur bur'in, atau menyebabkan terlambat kesembuhan yang dia pada sakit yang dia alami. Nah, maka di sini tayamum menggantikan posisi air dalam bersuci. Seorang sakit yang mana dengan sakitnya dianjurkan dokter untuk menghindari air, karena kalau dia berinteraksi dengan air akan memperlambat kesembuhannya. Ternyata mau sholat harus berwudu, maka dengan tayamum. Dan ternyata tatkala tidur mengalami ihtilam, sebagai misal. Nah, maka bagaimana dia? Maka dia barakallahu fikum boleh untuk bertayamum dengan niat mengangkat hadas akbar. Karena tayamum tadi telah lewat sebagai pengganti air dalam keadaan-keadaannya, baik mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, di mana dalam sebuah kisah ada seorang sahabat yang syujja ala ra'sihi, mengalami luka di kepalanya. Maka bertanya kepada para sahabat yang lainnya, hal tajibu li rukhsatan, apakah kalian mendapatkan rukhsah, keringanan bagiku untuk tidak mandi? Maka para sahabat wastaba mal amra, mereka menganggap besar ini, hadas besar. Akhirnya mereka memerintahkan mandi, menyatakan tidak ada rukhsah, maka dia pun mandi dan wafat. Maka sampailah berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan qatalu qatalahumullah, mereka membunuhnya, semoga Allah qatalahumullah, kalau arti secara bahasa semoga Allah membunuh mereka atau memerangi mereka. Perlu diketahui doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala itu bentuknya seakan-akan laknat, kemudian diucapkan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan laknat, maka Rasul dalam hadis yang lainnya meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai rahmat. Nah, sehingga ini khususnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Rasul mengatakan ala sa'alu illam ta'lamu, tidakkah mereka bertanya tatkala mereka tidak mengilmui, inna syifa'al ay as-su'al, maka sesungguhnya obat daripada kebodohan adalah bertanya. Ini sebuah kaidah yang penting. Ala sa'alu apal hina atau lamma ta'lamu, tidakkah mereka bertanya tatkala mereka tidak mengilmui, syifa'ul ay as-su'al, yang kata para ulama menjadi kaidah syifa'ul ay as-su'al, obat daripada kebodohan adalah bertanya. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus menjatuhkan hukum kepada orang lain yang berkaitan akhirnya menjadikan adanya tarattub, akibat-akibat yang berlaku padanya hukum-hukum yang lain, apakah kekafiran, apakah kefasikan, ataukah keadaan yang sifatnya kondisional umum, maka hendaknya kita bertanya kepada orang yang mengilmui. Karena dikana akan ada yang namanya qawaid-qawaid dan bawabit, sehingga keadaan dan juga individual manusia itu berbeda-beda. Semisal dalam kondisi kita sekarang ini, 6, situasi pandemik, maka bagaimana? Tentunya karena Allah telah membimbing kita di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 83, فَإِذَا جَاهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَعُوا بِهِ, apabila datang kepada mereka suatu perkara, yakni berita mengenai kondisional keamanan atau rasa yang bisa menjemaskan, menimbulkan rasa takut dan kengerian, adha'ubih, yaitu orang-orang yang lemah imannya, disebutkan diantaranya golongan munafikin, adha'ubih, ingin segera menyebarkan berita tersebut. Padahal Rasul Allah Ta'ala membimbing, walau radduhu ilal rasul wa ulul amri minhum, kalaulah seandainya mereka mengembalikan kepada ar-rasul dan ulul amri diantara mereka, maka niscaya orang yang memiliki kecerdasan dan akal yang sehat bisa mengambil kesimpulan yang terbaiknya. Diterangkan para ulama, mengembalikan kepada rasul di masa hidup beliau, setelah wafat maka dikembalikan kepada sunnahnya, dan ulul amri minhum, kepada para ulul amri mencakup dua golongan, yani al ulama fi hududis syariah, kembali kepada para ulama bertanya mengenai batasan-batasan syariat, dan umara pada para penguasa mengenai batasan-batasan kondisi darurat. 6, tidak terus kita melangkah tanpa barakallahu fikum melaksanakan ataupun barakallahu fikum mengikuti bimbingan-bimbingan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga dari sini kembali pada kisah tentang tayammum pengganti sebagai wudu, pengganti daripada toharoh besar ataupun toharoh hadas kecil. Ini yakni idza khafa bistimalil ma' darar, apabila dia takut tatkala terjadi mudarat dengan menggunakan air. Maka sahabat bertanya kepada Rasul. Rasul mengatakan, padahal cukup baginya dengan tayamum, sehingga mengganti daripada mandi besar tadi. Ini keadaan ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan keempat, rabi'an keadaan keempat, idza ajaza an isti'malil ma limaradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. Yang keempat, idza ajiza an isti'malil ma, apabila orang tersebut tidak mampu menggunakan air. Tatkala dia tidak mampu menggunakan air, lima robin, dengan sebab sakit, la yastati'u ma'ahul harakah, di mana dia tidak mampu untuk bergerak, semisal orang setruk. Nah, semisal orang yang sudah parah tidak mampu untuk bergerak. Kemudian walaysa indahu man yuwaddu'uhu, ada tahapan, tidak ada di sisinya orang yang mewudukan dia. Jadi selama masih belum memudaratkan dia dan ada orang yang mau mewudukan dia, diwudukan. Nah, maka tidak berpindah kepada tayammum. Kenapa? Karena tayammum adalah badal, di mana badal tidak digunakan kecuali dikala ta'adzar anil mubdal anhu, ketika adanya udur dari apa yang dibadali. Nah, sehingga di sini ketika tidak ada yang mewudukan dia, wa khafa khurujal waqti, dan dia takut akan keluar waktu salat. Nah, barakallahu fikum. Ini keadaan yang keempat. Keadaan kelima, barakallahu fikum, idza khafa bardan bisti'malil ma wa lam yajid man yusakhimuhu bihi tayammama wa shala. Apabila dia takut dingin, kedinginan dengan menggunakan air, dan tidak atau dan dia tidak mendapatkan ma yusakhimuhu, alat untuk menghangatkan air, alat untuk menghangatkan air. Nah, ini maka dia tayammum. Dari sini muncul pertanyaan, apakah boleh berwudu dengan air hangat? Maka diterangkan para ulama, boleh dan sah. Nah, terus bagaimana tentang pendapat sebagian Syafi'iyah yang menyatakan tidak sah dengan air hangat? Maka ini munculnya adalah di sebuah wilayah di negeri Syam sana atau yang lainnya, yaitu pembahasan al-wudu bima'il musyammas, yakni wudu dengan air musyammas, air yang dia terkena panas matahari. Hangat gak biasanya? Hah? Air terkena panas matahari hangat. Nah, bagaimana dengan air hangat seperti ini? Di sana maka difatwakan sebagian Syafi'iyah di sini itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena menimbulkan mudarat. Ya, ini ada penyakit juzam semacam itu, penyakit albino. Jadi bisa menjadikan kulitnya rusak. Diterangkan para ulama, maka ini adalah keadaan haliyah, keadaan kondisional, tidak berlaku umum. Karena air musyammas apabila dipakai itu memudaratkan pada wilayah yang memiliki iklim yang berbeda drastis. Semacam di negeri-negeri kutub, di musim atau di negeri-negeri yang berbeda musim panas dan musim dingin. Dikala musim dingin bisa mencapai minus 1, 2, 3, 4, 5. Dikala musim panas bisa mencapai derajat 50 derajat. Sehingga dari sini bisa memudaratkan kalau dia menggunakan air musyammas. Nah, ini wallahu a'lamu bissawab. Sehingga dari sini yang rajih adalah boleh berwudu atau bertathahhur, mandi dari hadas besar ini dengan menggunakan air yang musakhkhan, yakni yang dia itu dihangatkan. Nah, sehingga dari sini apabila dia takut kedinginan dengan menggunakan air dan tidak mendapatkan alat untuk menghangatkan air, maka dia bertayamum kemudian sholat. Dia bertayamum dan sholat. Nah, ini diantara beberapa keadaan yang barakallahu fikum menjadikan tayamum ini sebagai pengganti daripada air. Menjelaskan ucapan beliau, wa hukmuhu hukmul ma'i fi kulli ahwalihi. Hukum tayamum adalah hukum air pada setiap keadaan-keadaannya. Yang pertama adalah keadaan tayamum itu sebagai pengganti daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian keadaan-keadaan haliyah, yaitu pada keadaan qadiyah mu'ayyanah, kondisional tertentu, yaitu yang telah disebutkan tadi, lima keadaan yang dipaparkan oleh beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Dan selanjutnya kita akan masuk pada syarat-syarat dibolehkannya tayamum insyaallah dalam pertemuan yang akan datang biidznillah. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang senantiasa bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap keadaan. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ilam tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.